وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. Dan perempuan-perempuan di kota itu berkata, perempuan di kota itu berkata, istri Aziz telah menggoda telah menggoda pelayannya ya. Telah menggoda pelayannya untuk dirinya, untuk dirinya, untuk menggoda menggodanya ya. An nafsihi, untuk menggodanya. Sungguh pelayannya itu syagofa, membuat dia benar-benar tergoda cinta ya, hubba, mabuk cinta. In, sesungguhnya kami benar-benar memandang ia dalam kesesatan yang nyata. Alwau harfu atfin qala, alwau harfu atfin qala fi'il madi niswatun, ini fa'ilnya, fil madi nati jarwa majrur, imra'atu, ini mubtada ya. Imra'atu mubtada dari mana? Oh ya, ini kan sebenarnya nanti itunya La makhluk qaul mausul ya. ya. Betul. Dia kan makhluk qaul tapi memang Ya, sebagai maf'ul mubtada. qaul sebagai mubtada ya, maf'ul qaul sebagai mubtada. Al azizi mudhofun ilai. Turawidu fi'il mudhari dengan fa'ilnya hiya Iya. ya. Hiya. Fa'ilnya hiya. Turawidu fi'il mudhari dengan fa'ilnya hiya. Fataha. Fataha itu maf'ulum bi. Ha mudhofun ilai. An nafsi jarwa majrur. Alha'u mudhofun ilai. Qad harfu tahkikin. Syagofa fi'il madi. Fa'ilnya domir mustatir huwa. Ya'udu ala Yusuf ya. Ha maf'ulum bi. Hubban hal ya. Dalam Hubban itu hubban. lebih ke tamis ya. Tamyiz ya. Tamyiz ya. Tamyiz. Inna harfu taukidin wa nasbin. Na isim ina. La ini la muzahlah koy. Sebagai taukid. Naro ini fi'il mudori dengan fa'ilnya nahnu. Ha maf'ulum bi. Fi dolali jarwa majrur mubin na'at dari dolal. Nah. Sirnya. Wawasolal ya. Wawasolal khubaru ila Masa nisbah. khobaru? Khobaru. Khobaru ya. Wawasolal khobaru ila niswatin fil madinati fatahad dasna bihi. Waqulna mungkaroti ala alam ra'atin. Munkarotin. Otin ya. Oh ya. Waqulna munkaratin alam ra'atil azizi. Imra'atul azizi tuhawulu ya. Atahawulu. Tuhawilu, hawala yuhawilu. Oh ya, mudori ya. Tuhawilu gulamaha ya. Gulam. Gulam. Gulam. Oh, itu ya, pelayan ya. Gulamaha an nafsihi. Watad'uhu ila nafsiha wa qad balagha hubbaha lahu syaghafa qalbuha ya. Kalau itu hubbuha kan, yang sampai itu hubbuha. Hubbuha. Oh iya, berarti fa'ilnya ya, Ustaz ya. Wa qad balagha hubbuha lahu syaghafa qalbuha. Wa huwa Qalbiha kan udah betul. Oh iya. Qalbiha jarum majur ya, mudhaf ilai. Syaghafa qalbiha. Wahua gula gula fiha. Wahua gula fuha fuhu. Wahua gula fuhu. Ustaz. Emang itu apa artinya? Hah? Saya belum kerjain. Itu penutup kan ya, berarti gila. Penutup gila, gulaf ya. Gilaf. Gilaf, gilaf Ya, ya, gilafun ya. gilafu. Wahua gila fuhu. Inna lanaroha fi hadzal fi'li la fi dhalalin wadihin. Ada, Ustaz. Gitu ya. Dan berita itu khubaro. Dan berita itu sampailah ke para wanita di kota itu sehingga mereka membicarakannya, tahaddatsa, mereka membicarakannya. Dan mereka berkata, ini adalah suatu kemungkaran ya. Ini adalah suatu kemungkaran pada wanita pembesar itu. Kemungkaran betul Ustaz? Kemungkaran. Maksudnya mereka ini, para wanita di kota tersebut, membicarakan hal-hal yang mungkar terkait. Oh, pada wanita membicarakan para wanita. Terkait dengan wanita pembesar itu ya. Wanita yang terhormat itu, atau istrinya Aziz ya. Istrinya Aziz. Kemudian sesungguhnya istri pembesar itu, Tuhawilu berusaha untuk menundukkan ya, untuk menundukkan apa pelayannya untuk dirinya dan mengajaknya untuk memenuhi nafsunya gitu ke arah nafsunya menundukkan untuk berkenan. Nah. Sungguh kecintaannya membuat dia, sungguh kecintaan itu telah membuatnya dia syagofa, membuat dia hatinya itu jatuh cinta gitu Ustaz. Tutup ya, saking tertutup udah membuat mencapai gitu. Sungguh kecintaannya itu mencapai atau membuat dia tertutup hatinya. Dan sesungguhnya kami benar-benar melihatnya perbuatan tersebut dan dia benar-benar di dalam kesesatan yang jelas, yang nyata. Barakallahu fik wa jazakillahu khaira. Ika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul 'azizi turawidu fataha 'an nafsihi qad syaghafaha hubban inna lanaraha fi dhalalin mubin. Dan berkatalah para wanita di kota tersebut bahwa istrinya pembesar Mesir, turawidu fataha, menginginkan pembantunya, pelayannya, an-nafsi. Jadi menggoda pelayannya agar tunduk kepadanya. Qada syagofa hubba, cinta telah memabukkannya. Cinta telah menutupi ya akalnya. Inna lanaroha fi dhalalin mubin. Sesungguhnya kami, ya para wanita Mesir ini, lanaroha betul-betul melihat ia dalam kesesatan yang nyata. Ya ini biasalah ibu-ibu gitu ya, gosip, kabarnya tersiar kemana-mana, kemudian mereka katakan seorang istri raja telah menginginkan pelayanan, ini sesuatu yang tidak benar. Ya masa seorang istri pembesar mau sama pelayannya, ya makanya nanti di kisah selanjutnya apa namanya ketika kabar ini tersiar ya sampai terdengar ke telinga istri dari pembesar Mesir ini, seakan-akan apa namanya istri dari pembesar ini ingin menunjukkan betapa tampannya Nabi Yusuf, sehingga setelah mereka melihat Yusuf mereka akan mengatakan ya wajar saja ya seorang istri raja menginginkan pelayannya karena setampan itu ya. Nanti kita akan baca di ayat selanjutnya. Nah, panjang ya. Ya Allah. Apa nih panjang-panjang. Baik. Ini Mufudel nih. Baca Mufudel. Ya, Ustaz. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ Maka tatkala ia mendengar cercahan mereka, ia mengutus kepada mereka dan menyediakan untuk mereka tempat duduk yang nyaman. Dan ia berikan kepada setiap dari mereka itu sebuah pisau, seraya berkata, keluarlah engkau kepada mereka. Maka tatkala mereka itu melihat, mereka terpesona kepadanya, mereka melukai tangan-tangannya. Dan mereka berkata, Maha sempurna Allah, Maha suci Allah, tidaklah ini manusia biasa. Tidaklah ini melainkan Ya, maksud, ini bukanlah, bukan tidaklah. Ini bukanlah manusia biasa. Ini bukanlah manusia biasa. Dan tidaklah dia, tidaklah ini melainkan malaikat yang mulia. Kalau di cara nerjemah yang baru tuh, kalau ada in sama illa, ngartinya enggak jika dan kecuali, tapi langsung pakai hanya. Jadi ini hanyalah seorang malaikat yang mulia gitu. Nah, ini hanyalah. Nah, ini hanyalah malaikat yang mulia. Alfa'u harfu atfin lama lama dzaraf, ya dzaraf zaman. Sami'at sami'at fi'lun fi'lun madin bimakri jar wa majrur hinna mudhafun ilaihi. Arsalat fi'lun madin, ini berarti dhamirnya tadi sami'at juga ya. Dhamir mustatir takdiruhu hiya ilaihinna jar wa majrur. Al wawu harfu atfin la a'tadat fi'lun madin, dhamirnya fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu hiya lahunna jar wa majrur. Muttaka'an maf'ulun bih dari wa'atadat al-wawu harfu atfin atat fi'lun madin fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu hiya kulla dhuruf wahidatin mudhafun ilaihi. Sebenarnya mendingan maful bi aja ya. Iya gak sih? Apanya sih? Wa'atad kula di sini sebagai apa? Iya. Mudhaf maf'ul bih ya, maf'ul. Kan dia memberikan kepada semua orang itu satu pisau kan, jadi maf'ul bih yang pertama ini. Nah, wahidatin mudhafun ilaih minhunna jar wa majrur. Berarti sikinan ini maf'ul bih kedua ya, Ustaz. Betul, betul. Nah, al-wawu harfu atfin qalat fi'lun madin fa'il dhamir mustatir taqdiruhu hiya ukhruj fi'lun fi'lu amrin fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu anta alaihinna jar wa majrur. Alfa'u harfu atfin lama dharfu zaman ra'ayna fi'lun madin fa'ilnya dhamir dhamir na'nya dhamir fa'il alha'u maf'ulun bihi akbaruna fi'lun madin akbarna ya fi'lun madin fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu. Bagaimana Ustaz? Ya, haknya maful binya, nunnya fa'il ini. Ya. Oh, nunnya fa'il. Ya. Nunnya fa'il, haknya maful bi. Al-wawu harfu atfin, qatta'na fi'lun madin, na'nya fa'il, aydiya maful bi, hunna mudhafun ilaihi. Al-wawu harfu atfin, qulna fi'lun madin, na'nya fa'il, hasyalillah, ini maful mutlak ya, sama seperti subhanallah ya. Hasya itu apa dia? Kalau dari bentuknya seperti apa hasya? Fi'lun madin ya. Fi'lun madin kan ya, hasya. Hasya itu fi'lun madin kan. Fi'lun madin, fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu hiya, lillahi jar wa majrur. Jadinya huwa bukan hiya. Ya. Huwa bukan hiya. Kan hasya bukan hasyat. Fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu huwa. Ma hadha, ma'nya nafiyah, ma nafiyah, hadha, hadha, hadha basyara. Nah ini ma'nya di sini, kenapa dia ada basyara? Kan basyara mah mansub ya? Iya. Berarti ini ma'nya tak malu amala laisa. Oh iya, nanti. Artinya laisa hadha basyara, ini bukanlah manusia. Jadi okay. Ma' di sini tak malu amala laisa. Iya. Berarti ini ma ta'malu amala laisa hadha isim ma basyaron khabar ma. In harfu kalau in ini harfu syartin ya, Ustaz? Ya. Harfu syartin. Atau harfu nafin aja. Harfu nafin aja. Harfu nafin. Nah, hada, hada apa ini juga? Bentar, bentar. In hada. Hada berarti mubtada. Mubtada ya, mubtada. Illa harfu istisna mulghah malakun khabar karimun na'at. Nah, tafsirnya falamma sami'at imra'atul azizu bi ghibat azizi afan. Falamma sami'at imra'atan imra'atul azizi imra'atul azizi. Oh ya. Falamma sami'at imra'atul azizi bighibatihinna iyyaha wa ihtiyalihinna fi dhammiha ursilat ilaihinna tad'uuhunna. Benar. Benar arsalat. Kan ini masih ada fa'ilnya, jadi arsalat aja. Iya, arsalat ilaihinna tad'uuhunna liziyaratiha wa hay'ata lahunna ma. Bil madi bu, wahayyat hayyayu hayyat wahayyat lahunna ma yataka anna ittaka ayataki yattakina yattakina alaihi minal wasaidi wama yakulnahu minat ta'ami wa a'tat kulla wahidatin minhunna sikkinan la yuqatta'na at-ta'ama li yuqatta'na at-ta'ama. Thumma qalat li Yusufa ukhruj 'alayhinna falamma ra'aynahu a'dhamnahu wa ajlalnahu wa akhadhahunna hasanuhu wa jamaluhu wa fa jarahna aydiyahunna wa hunna yuqatti'na at-ta'ama min farqit dahshati wadh-dhuhula wa qulna wadh-dhuhuli wa qulna mutaajjibatun ma'adha Allah mutaajjibatin ma'adha Allah ma'adha Ma'adallahi. Nah, ma hadha min jinsil bashari li anna jamalahu ghayru ma'dudin fil bashari ma huwa illa malakun karimun minal malaikati. Dan tatkala wanita yang mulia ini mendengar tentang gosip ya Ustaz, gibah yeah. Gibah dari darinya dan ihtiyal ini ihtiyal itu dari kata hilah itu mencari celah untuk mencelanya. Mencari celah untuk mencelanya, dia mengirim kepada mereka dan mendakwahkan mereka dengan ziarah, dengan kunjungannya. Mendakwahkan, mengundang. Oh, mengundangnya untuk menziarahnya, untuk mengunjunginya. Dan tatkala yattaqina itu pasti. Hayato mempersiapkan. Jadi Imratul Aziz ini mempersiapkan yattaqina tempat duduknya dari wasaid bantal-bantal gitu. Dan dia mempersiapkan tempat duduknya dari bantal-bantal dan dia memakan makanan, dia mempersiapkan setiap dari wanita itu sebuah pisau untuk memotong makanan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, keluarlah kamu kepada mereka. Dan tatkala wanita-wanita ini melihat Nabi Yusuf, mereka mengagungkannya dan memuliakannya. Dan mereka menganggapnya tampan dan tampan. Fajarahna, mereka melukai tangannya dan memotong makanan. yang min fartil dahsyat ini sangat dengan sangat dahsyat ya Ustaz. Ini karena kekaguman yang luar biasa dahsyat itu aja. Dengan kekaguman yang luar biasa dahsyat. Mereka berkata dengan takjub, Maha suci Allah, Maha sempurna Allah, tidaklah itu kami berlindung kepada Allah. Kami berlindung kepada Allah. Tidaklah dia dari manusia biasa, karena ketampanannya yang tidak terhitung seperti daripada manusia. Dia hanyalah seperti malaikat yang mulia. Kita Ustaz. Namanya barakallahu fik wa jazakillahu khairan. Fik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilayhinna wa a'tadat lahunna muttaka'an wa atat kulla wahidatin minhunna sikkina. وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. Maka ketika Imratul Aziz mendengar tipu daya mereka, mendengar makar mereka, yaitu gibahan atau gosipan dari ibu-ibu gitu ya, arsalat ilaihinna, maka ya Imratul Aziz ini mengundang mereka, wa'atada tahunna muttaka'a, kemudian mempersiapkan tempat duduk yang nyaman, wa'atat kulla wahidatim minhunna sikina, dan ia memberikan setiap tamu yang datang sebuah pisau ya untuk memotong-motong makanan, buah-buahan dan sebagainya. Wa qalat ikhruj 'alaihinna. Kemudian Imratul Aziz berkata kepada Yusuf, keluarlah kepada mereka. Tampakkanlah dirimu kepada wanita-wanita tersebut. Falamma ra'ainahu, maka ketika para wanita tersebut melihatnya, melihat Yusuf, akbarnahu. Mereka pun terpesona. Ya. Wa qata'na aydiyahun. Saking terpesonanya, mereka kan sambil makan gitu ya, mungkin sambil ngupas buah, nggak sadar ya, saking apa, saking kagum luar biasa, sampai nggak sadar mereka melukai tangan mereka sendiri. Wa qulna hasya lillah, dan mereka mengatakan hasya lillah ya, kami berlindung kepada Allah. Ma hadza basyara, ini bukanlah manusia biasa. In hada illa malakun karim, ini hanyalah malaikat yang mulia. Jadi saking tampannya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, sampai wanita itu ketika mereka mengiris buah-buahan atau makanan, enggak sadar kalau mereka melukai tangan mereka. Saking apa? Saking fokusnya sama Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Seakan-akan Imratul Aziz ini mengatakan kayak gini. Tuh, lihat gimana kamu nggak tergoda kalau pembantumu, kalau pelayanmu setampan ini, ya. Nah, makanya dia selanjutnya ada kutipan ucapan dari Imratul Aziz ya. Kita baca dulu. Abu Fatima baca. Naam Ustaz. Assalamualaikum. Ilaikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن لا يسجنن wala yakuna minas saghirin. Dia berkata, itu orang yang kalian mencelaku padanya, dan sungguh aku telah menggodanya dari dirinya dan dia berlindung. Dan walailan asasam dia ya menolak aja lah biar lebih enak dengan menolaknya, dan dia menolak. Dan jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan, aku mau, Ustaz. Aku ya, akan ya. Sungguh aku memasukkannya dalam penjara, ya, ya. Maka dia ya, akan menjadi penjara, Ustaz. Maka dia akan menjadi orang yang kecil, maksudnya yang hina, Ustaz. Nah. Nah. Qalat fi'lun madin, fa'ilnya mustatir, Ustaz. Dia. Kalimatul nah. Aziz sebaliknya. Alfa'u harfu atfin, zalika za ismu isyar, Ustaz. Likunna ismul apa hitab, Ustaz. Taruh sebagai mubtada. Oh. Iya, kunanya harfu khitab betul. Nah, hitab ya. Allazi yang ini ya. Ini allazi berarti isim mausul sebagai khobar. Isim mausul sebagai khobar ya. Lum fi'lun madin tunna fa'ilnya saja deh. Ni maf'ulun bi. Fihi jar wa majrur al-waw harfu atfin. La lamu sungguh ya la lamu tah eh lamu tah eh. Lamu ini Sat. Sungguh lamu yang mana sih Karol, yang mana sih ini Sat. Lam alwar fa'il alamu lahu itu malam ibtida aja qolat ibtida ya qada harfu tahqiq kalau mau lam tahqiq juga boleh. Rawat fi'lun madin tunya sebagai fa'il alha'u maf'ulun bih an-nafsi jar wa majrur alha'u mudhofun ilaih alfa'u harfu atfin sare ya ista'soma fi'lun madin alwa'u harfu atfin la'in lainu tidak ya. Lain. Jika tidak, Ustaz. Jadi ini lagi lamnya atau innya? Lamnya boleh lam taukid, innya harfu satin, lam harfu nafin wa jasmin. Oh, nah. Lamul harfu taukid, in harfu syartin, lamu jaz harfu jazmin, yaf'al fi'lu mudhari'un majzum bilam ma apa maf'ulun bih maf'ulun bih sari ya nah amuruhu amuru amaru ini ya fi'il amar apa fi'il mudhari fa'ilnya ana oh fi'il mudhari fa'ilnya ana alha'u maf'ulun bih la lamu taukid yustajanna fi'lun mudhari yustajanna tanya dari mana sih? Ya Mas, yustajanna. Yustajanna dari mana sih? Orang la yustajanna. Iya. Yustajanna, nah istajanna. Yustajanna. Yustajanna, nah. Mabniun alal ini tadi. Majhul ini. Mabni, nah. Al wawu harfu atfin la lamu taukid lagi Ustaz agar boleh atau yakuna fi'lu fi'lun mudhari nafis ya karena dia ada nun taukid bedanya kalau la yusjanana nun taukidnya yang sakilah kalau la yakuna nun taukidnya yang khafifah nah Ustaz minas saghirina jar wa majrur 20 qalat imra'atul azizi lin niswatil lati faqata'na aydiyahunna fahadhal ladzi asabakunna fi ru'yatikunna iyyahu ma asabakunna huwal fatal ladzi lumtunnani fil iftitani bihi wa laqad talabathu wa hawalat walaqad talabtuhu wa hawaltu iqra'ahu iqra'ahu nan liyastajibu liyastajibali famtana'a wa abi Wala'il lam yaf'al ma'amarahu bihi mustaqbalan. Ma'amuruhu. Ma'amuruhu. Ya. Ma'amuruhu bihi mustaqbalan liyu'aqobanna bidukhulis sijni walayakunanna minal udzalai. Telah berkata istri pembesar kepada para wanita yang memotong tangannya, ini yang menimpa kalian, musibah yang menimpa kalian, apa pendapat kalian ya? Ru'yatikunna kepadanya. Ulang, aja nggak ngerti antum. Ini yang menimpa musibah menimpa kalian, pada keadaan kalian ya, ru'yatikunna. Ru'ya itu pandangan. Oh, ketika apa pandangan kalian tentang dia? Yahu. Gini, kalau mari kayak gini. Pemuda ini yang kalian melukai dari kalian ketika melihatnya adalah pemuda yang pemuda yang sama yang kalian menyalahkan aku fil iftitani bi ketika aku terfitnah dengannya gitu. Oh, nanti. Dan sungguh aku telah memintanya dan menggodanya, maka dia menolaknya. Dan sungguh aku akan memasukkan dia menghalangi dia pamtana Pak Abi. Menghalangi dia. Apa Ustaz? Karena aku telah memintanya dan berusaha merayunya untuk menjawab seruanku, ajakanku. Pamtana Awaba, lalu dia tidak mau dan berpaling. Oh, tidak mau dan berpaling. Ustaz. Dan sungguh jika dia tidak menuruti apa yang aku perintahkan dengannya di masa akan datang, aku sungguh akan memasukkan dia. Dia akan dihukum dengan dimasukkan dalam penjara dan akan menjadi orang yang hina. Naam ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ya ustazi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalat fadhalikunna alladhi lumtunnani fihi walaqad rawattuhu an nafsihi fasta'sam walain lam yaf'al ma amuruhu layusjananna walayakunan minas saghirin. Maka Imratul Aziz berkata, fadhalikunna, itulah pemuda yang kalian salahkan aku tentang ia. Sungguh aku telah merayunya, fasta'som, maka dia pun menolak. Wala illam yaf'al, dan kalau sekiranya dia tidak mau melakukan apa yang kuperintahkan, layus jananna, dia akan dipenjarakan, wala yakunam minas sogirin, dan sungguh dia akan menjadi orang yang hina. Ya. Jadi, ketika Imamul Aziz ini ya mendengar banyak wanita di kota tersebut yang menggibahnya, kok bisa ada seorang istri raja mau sama pelayannya, maka Imratul Aziz ini ingin menunjukkan betapa tampannya pelayannya, sehingga seakan-akan ingin berkata wajar kalau dia suka. Dan memang terbukti ketika para wanita itu diundang makan ya ke istana gitu ya, mereka saking terpesonanya dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, tidak sadar. Saking fokusnya melihat Nabi Yusuf, tidak sadar bahwa mereka telah melukai tangan mereka. Ya. Nah, kita lanjutkan jawaban dari Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam ketika Nabi Yusuf diberikan pilihan antara menuruti keinginan wanita tersebut atau dipenjara. Nah, silakan dibaca Bu Marsi, baca Bu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa akum minal jahilin. Yusuf berkata, ya Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentu aku termasuk orang yang bodoh. Qala fi'il madhi huwa fa'ilnya, Rabbi munada dari harfu nida yang dibuang, asli jenu mubtada ahabu khabar ilayya jar wa majrur, mimma jar wa majrur yadu'unani fi'il mudhari alwaw fa'ilnya, ni maf'ulun bi ilaihi jar wa majrur wa illa alwaw harfu 'athfin. Ini bingung Tat, yang illa tasrif ini kan ilahnya artinya kayak manafi gitu ya, terus ini tasrifnya fi'il mudhari majzum ini gimana sih ininya Tat, enggak tahu Tat. Afan, lupa nyalain mic. Jadi illa itu in samala. Oh, ini in samala. Jadi in harfu syartin. In harfu syartin la harfu nafiyin. Tanya la nahiyah ini. Oh, la nahiyah. Lanya la nahiyah. La, terus tasrifnya fi'il mudhari. Majzubun bila nahiyah gitu. Ani jar majrur kaida maf'ulun bih kunna mudhafun ilaihi asbu fi'il mudhari ana fa'ilnya ilaihinna jar wa majrur alwaw harfu 'athfin akun fi'il mudhari nafis ana isimnya minal jahilin jar wa majrur sebagai khabaru akun. Namsat tafsirnya 33. Sudahlah. Ya. Qala Yusufu musta'idan min syarrihinna wa makrihinna. Ya Rabbi sijnu ahabu ilayya mimma yadu'unani ilayhi min amalil fahishati. Wa illam tadafa'u anni makrahinna amil ilayhinna. Wa akun minas sufaha illazina yartakibuna al-ithma li jahlihim. Yusuf berkata, saya meminta pertolongan kepada Allah dari keburukan mereka dan makar mereka. Wahai Rabbku, penjara lebih aku sukai dari apa yang mereka ajakan kepada diriku kepadanya, yaitu berupa amalan yang hina, amalan yang keji. Dan apabila engkau tidak menjauhku dari makar mereka, aku akan cenderung kepada mereka. Dan aku akan menjadi orang yang bodoh. Yang melakukan dosa karena kebodohan mereka. Amin. Barakallahu wa jazakillahu khaira. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa akum minal jahilin. Nabi Yusuf berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, asijnu ahabbu ilayya, penjara lebih aku sukai daripada yang mereka ajak, yang mereka inginkan. Ya, wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna. Dan jika engkau, wahai Rabbku, tidak memalingkan aku dari tipu daya mereka, aku khawatir asbu ilaihin, aku akan condong memenuhi ajakan mereka. Dan ini wajar ya. Yang namanya laki-laki gitu ya, ditawarkan ya oleh para wanita, dan para wanita itu bukan wanita sembarangan. Maka kalau ada kecenderungan wajar. Ya, makanya dia sebelumnya ya ada isyarat bahwa Nabi Yusuf pun sudah tergoda wahamma biha. Dan ini manusiawi, namanya laki-laki ya, ditawarkan seperti itu maka ada kecondongan. Makanya ya Nabi Yusuf memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memalingkan tipu daya mereka. Ya, karena khawatir asbu ilaihina, aku akan condong memenuhi ajakan mereka, wa akum minal jahlin, dan aku akan menjadi orang-orang bodoh, yaitu orang-orang yang melakukan dosa karena kebodohan mereka. Ya, karena mereka lebih memilih kenikmatan sesaat ya dibandingkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang-kadang ya kalau kita pikir-pikir ya, orang yang berzina ya, itu kan kenikmatannya sesaat ya, paling ya 5 menit, 10 menit, setengah jam paling lama. Tapi dosanya ya dibawa sampai akhirat. Wal'iyadu billah. Makanya kata Nabi Yusuf di sini ya, orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang bodoh ya. Kalau mereka lebih mendahulukan hawa nafsu mereka ya ketimbang rambu-rambu syariat, larangan dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah orang yang bodoh ya. Di antara hikmah yang bisa kita ambil ya dari kisah ini adalah bahwa bagaimana kesolehan seseorang itu bisa membawa seseorang yang menjauhi hal-hal yang merupakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya nih ya. Ya kalau Nabi Yusuf menginginkannya, maka terjadilah apa yang terjadi. Dan bisa saja enggak ada yang tahu ya. Kamarnya tertutup, bahkan yang menginginkan adalah wanitanya. Ini sesuatu yang maksiat yang pintunya sudah terbuka lebar. Tapi Nabi Yusuf karena memiliki keimanan di dalam dadanya, dia tahu bahwa mungkin ya suaminya tidak melihat, orang tidak melihat, tapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengetahui apa yang dilakukan oleh hambanya ya. Nah, kita lanjutkan baca Pak Edi. Nah, Mas Lan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahun. Innahu huwas samiul alim. Maka Allah mengabulkan lalu Allah mengabulkannya dan memalingkannya Yusuf dari tipu daya para wanita itu. Sesungguhnya dia, yaitu Allah, Maha mendengar dan Maha mengetahui. Alfa arfu atfin istajaba fi'il madhi alahu jar majrur rabbu fa'il alha mudhof ilai alfa harfu atfin sorofa maktuf anhu jar majrur sorofa fi'il madhi aja, sorofa fi'il madhi domirnya domir mustatir kembali ke Allah, domir mustatir kembali ke Allah. Anhu jar majrur kaida maf'ul bi guna mudhof ilai. Innahu arfu tauqid wa nasbin alha isim ina huwa domir faslin. As-sami'u khabar. Ya, huwa di sini betul ya, domir faslin. As-sami'u apa? Asamiul khobar al alimu naat. Khobar lagi. Enam ya. Naat itu al alimu khobar yang kedua. Enam sel. 33. Fastajaballahu li Yusufa du'aahu fasorofa anhu ma arodat minhu amro'atul azizi. Imro'atul azizi wa sohabatuhu wa sohabatuha min ma'asyatillah. Ya Tuhan, betul ya. Min mas, betul. Min ma'asyatillah. Inna allaha huwa sami'ul li du'ai Yusufa wa du'ai kulla da'in min khalkihi al-alimun. Jangan pakai tanu ya. Al-alimu himat wahajatihi wa ma yuslihuhu wa bi hajati jami'il khalqihi wa ma yuslihuhum. Maka Allah mengabulkan doa Yusuf dan memalingkannya dari apa yang diinginkan oleh istrinya Al-Aziz dan para teman-temannya, dan dalam untuk bermaksiat. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar doanya Yusuf dan doa semua yang berdoa dan doa semua makhluk yang berdoa. Maha mengetahui dan apa yang diinginkan dan diharapkan hajat ya. Dan apa yang apa yang untuk kebaikan baginya. Dan mengetahui hajat seluruh makhluk. Dan mengetahui hajat seluruh makhluknya dan apa yang baik bagi mereka. Nama barakallahu fiik wa jazakallahu khaira. Wa iyyakum ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahun. Innahu huwas samiul alim. Maka Rabb-nya mengabulkan doanya, lalu Rabb-nya memalingkan tipu daya mereka. Sesungguhnya Ia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Yusuf dengan memalingkan keinginan untuk menjawab suruhan mereka. Jadi Allah kokohkan hati Yusuf agar tidak tertarik dengan godaan para wanita tersebut, ya. Innahu as-sami'ul 'alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa tipu daya wanita itu sangatlah besar bagi laki-laki. Jadi memang sudah fitrahnya ya laki-laki itu suka dengan wanita. Maka sudah sepatutnya ya para laki-laki bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang semacam itu. Taib ya, sampai di sini untuk Qur'annya. Kita lihat dulu pertanyaannya ya. Bu Kurniati bertanya ayat 33 illa gaman indan la. Lainnya bukan hafunafin ya, tadi disebut hafunahin. Jadi pemudarnya mazum bi harfi syart. In fa'ilnya anta yaudu al gimana sih? Fa'ilnya anta yaudu al Allah. Lihat ayat 33 ya. Oh iya betul ya. Iya, ini dia majzumnya karena sebagai fiil ini ya, fiil syarat ya. Karena ini ada fiil jawabnya ya, asbu ya. Asbu ini kan asalnya ada wawunya ya. Saat itu majzumnya ya, karena harfu ilatnya ya. Karena harfu ya, jawab betul. Ya, asbu ya, mudhari majzum. Ya. Karena sebagai fiil jawab betul. Nah. Barakallahu. Kita lanjutkan ke hadis ya. Berarti sekarang hadis 85 ya. Nah. Siapa yang belum baca? Bu Herlin nih, dah lama gak baca nih. Bu Herlin baca, Bu. Ustaz, apa nih ada tamu ya? Nah, Ustaz. Oh, iya. Ya, kalau gitu Bu Bu Nurul ya, baca Bu. Nah, Ustaz. Ini babud dalili ala amin qasdi an ala anaman qasada anaman qasada akhadha malin akhadha malin ghairihi akhadha mali ghairihi bi ghairi haqqin kana al qasidu mahdarin apa ya? Mahdarat dami fi haqqihi. Mahdarat dami fi haqqihi. Wa in qatala kana fin nari. Wa anna man kutila duna malihi. Fahuwa syahidun. Bab tentang dalil tentang bahwa sengaja mengambil harta orang yang bukan haknya tanpa hak adalah orang yang madaranya apa tadi Ustaz ya? Halal darahnya gitu ya? Yang maksudnya untuk menumpahkan darah untuk mengambil hak? Untuk mengambil hak. Barang apa dia bilang membunuh, maka dia dalam benar. Dan apabila dia terbunuh gitu ya? Ya. Yeah. Apabila terbunuh tanpa amal itu, maka dia syahid. Iya, yeah, maksudnya dunia amal itu terbunuh karena membela hartanya gitu ya? Iya. Yeah. Hadithu Abdillah. Ya itu ya? Hadithu Abdillah yeah. Ibn... Gimana Ustaz? Ibni Amrin. Ibni Amrin. Oh ya, hadithu Abdillah Ibni Amrin radhiyallahu anhuma qala samitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu man kutila duna malihi fahuwa syahidun. Hadis dari Abdullah bin Umar bin Amir bin Amr radhiyallahu anhuma dia berkata, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapapun yang terbunuh karena membela hartanya maka dia syahid. Akhrajal Bukhari fi kitabil zalimi muslim di kitabil madzalimi babu man qatala duna malihi dikeluarkan oleh Bukhari dalam kitabnya yang dizalimi bab siapa yang terbunuh karena membela hartanya gitu ya. Naam ya barakallahu fiik wa jazakallahu khaira. Fiik barakallahu jazakallahu khairan ustaz. Naam. Qala al-mu'allifu rahimallahu taala babud dalili ala anna man qasada akhdha mali ghairihi bighairi haqqin kana al-qasidu mahdara ad-dami fi haqqihi wa in qatala kana fi an-nari wa anna man qutila duna mali fa huwa syahidun. Bab yang menunjukkan atas bahwa orang yang bermaksud mengambil harta selainnya tanpa hak dan ia bermaksud darah itu apa istilah bahasa Indonesia-nya? Darah itu apa? Menumpahkan gitu ya. Menumpahkan darah ya. Dalam mengambil hak orang lain. Dan maka jika dia membunuh orang yang hartanya dirampas, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan orang yang terbunuh karena membela hartanya, maka dia termasuk mati syahid. Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhuma qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu man kutila duna malihi fahuwa syahidun. Akhrajahu al-Bukhari fi kitabil madzalimi babu man qatala duna malihi. Hadis dari Abdullah bin Amr, semoga Allah meridhai keduanya. Ia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, man kutila duna malihi fahuwa syahidun. Siapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka dia syahid. Jadi kalau ada orang, misalnya ada perampok masuk ke rumahnya, kemudian perampok ini melakukan kekerasan gitu ya, sampai akhirnya pemilik hartanya terbunuh, maka dia termasuk mati syahid. Sementara perampok itu ya dihukumi sebagai pembunuh yang hukumannya adalah neraka. Ya. Karena berbeda hukum antara mencuri dengan merampok. Ya. Makanya Islam itu agama yang sangat adil ya. Mencuri saja itu beda hukumnya antara mencuri di siang hari dengan mencuri di malam hari. Ya. Mencuri di siang hari hukumannya lebih ringan daripada mencuri di malam hari. Dan mencuri di malam hari lebih ringan daripada merampok. Ya. Karena merampok itu kan pencurian yang diikuti dengan kekerasan, bahkan kadang-kadang pembunuhan. Nah, orang-orang yang membela hartanya ketika dirampas, misalnya dia rebutan. Ya. Kadang-kadang kan kita lihat ya, ada orang lagi jalan gitu ya, dijamret, kemudian dia berkelahi dengan perampoknya, lalu kemudian dia mati misalnya, maka itu termasuk mati syahid. Ya. Tapi kita lihat-lihat ya, jangan sampai karena harta yang sepele lalu kita mengorbankan nyawa kita ya, jangan juga gitu ya. mendingan kita ikhlaskan ya, karena nyawa itu lebih berharga daripada harta benda ya. Ya, kadang-kadang ada orang yang karena harta ya, karena ingin merebut harta orang lain ya, enggak segan-segan membunuh mereka. Dan ini banyak ya, apalagi zaman sekarang gitu ya. Kita hidup di akhir zaman di mana orang dengan mudahnya membunuh orang lain. Maka ya, kita harus menanamkan dalam diri kita bahwa harta yang ada ini ya, semuanya harusnya menjadi wasilah menuju akhirat. Jangan malah sebaliknya. Jangan gara-gara harta kita mengabaikan akhirat. Kita lupa bahwa apapun yang kita lakukan saat ini akan ada balasannya ya, akan ada balasannya nanti di akhirat. Naam ya. Demikian majelis kita, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.